الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. يقول ربنا جل في علا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. جماعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke 194 dan setelahnya dari surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina tad'una min dunillahi 'ibadun amsalukum, sesungguhnya yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia dan apapun dia, baik itu malaikat, baik itu nabi, rasul, wali, orang soleh, kuburan, patung, berhala, batu, pohon, air, apapun. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tad'una min dunillahi 'ibadun amsalukum, makhluk-makhluk sama seperti kalian. Sama seperti kalian. Di posisi ini kita sama semua. Mau malaikat, mau nabi, mau rasul, mau apapun, mau siapapun, semuanya di derajat makhluk. Jadi tidak ada satupun yang pantas untuk diibadahi, karena menyembah selain Allah sama seperti menyembah sesama makhluk. Ibadun amsalukum, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menciptakan, dan bahkan dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk. Baik, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, ya ayuhan nasu duriba lakum mathalan. Baik, innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba wa law ijtama'u lah. Sesungguhnya yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menciptakan seekor lalat walaupun semuanya berkumpul bersatu untuk menciptakannya. Menciptakan lalat ya. Jadi makhluk yang luar biasa kecilnya. La yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Wa yaslubu dzubabu syai'an la yanqidhuhu minhu. Demikian juga ketika lalat ini mengambil sedikit saja dari makanan mereka, hinggap di makanan mereka kemudian menyedot apa yang bisa disedot dimakan oleh lalat itu, la yastanqidhuhu minhu, mereka tidak mampu untuk mengambilnya kembali apa yang telah diambil oleh lalat itu. Maka Allah SWT mengatakan dha'fa talib wal matlub, betapa lemahnya yang beribadah dan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. الحديد يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. Allah memerintahkan kita untuk mendengar perumpamaan ini, bahwa yang namanya makhluk, ya makhluk, tidak satupun yang berhak untuk diibadahi. Yang berhak diibadahi adalah Al-Khaliq, Sang Pencipta. Jadi termasuk antara ibadah doa, nazar, ruku, sujud, menyembelih, dan yang lainnya dari ibadah-ibadah. Maka di sini Allah mengatakan innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum, hamba-hamba sama seperti kalian. Fad'uhum falyastajibu lakum. Kalau tidak percaya, silakan kalian meminta kepada yang kalian sembah-sembah ini selain Allah. Silakan minta falyastajibu lakum, agar supaya yang kalian sembah ini selain Allah bisa memberikan apa yang kalian minta. In kuntum shadiqin. Jika sekiranya kalian adalah orang-orang yang jujur. Allah mengatakan alahum arjulu yang syuna biha, apakah Tuhan-Tuhan kalian ini memiliki kaki yang bisa dia berjalan dengannya? Amlahum aidi yamtishuna biha, apakah Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sembah selain Allah itu adalah memiliki tangan? Amlahum a'yunu yubsiruna biha, apakah dia memiliki mata untuk dia melihat dengannya? Amlahum adhan yasma'una biha, ataukah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah ini memiliki telinga yang mereka mendengar dengannya? Subhanallah. Untuk para penyembah berhala, penyembah patung, kulidu'u syuraka'ah, katakan wahai Rasul kepada mereka ini sebagai bentuk barakallahu peringatan. Udu syuraka'akum, coba panggil, seru yang kalian mau seru selain Allah. Thumma kiduni fala tundirun. Mereka ini orang-orang yang menyembah selain Allah sangat percaya dan yakin bahwa yang mereka sembah itu memiliki kemampuan. Jadi, bisa mencelakakan, bisa memudaratkan. Hatta di zaman-zaman para nabi. Jadi, kalian akan kualat nantinya. Kalian akan celaka. Kalian akan ini. Kalau kalian tidak memuliakan patung ini. Kalau tidak kalian memuliakan kuburan ini. Subhanallah. Memuliakan kuburan dengan cara, barakallahu fikum, dengan cara-cara yang syar'i. Bagaimana cara-cara syar'inya? Ketika kita lewat atau mendatanginya, kita mendoakannya. Itu namanya memuliakan. Kemudian tidak memakai sandal masuk ke area pekuburan. Kemudian tidak menginjak-injak kuburan. Naik-naik di atasnya, duduk-duduk di atasnya. Subhanallah. Memuliakan kuburan, baik, dengan cara menjaganya, bukan diikat sapi di atasnya, bukan dijadikan kebun, tanam merica, tanam cabai, tanam macam-macam di pekuburan. Baik. Inilah cara memuliakan kuburan yang diajarkan dalam syariat kita ini. Bukan membangunnya. Barakallahu fikum. Bahkan sebagian orang menjadikan kuburan-kuburan tentu tempat untuk meminta hajatan-hajatan dan berharap agar supaya terkabulkan. La hawla wa la quwata illa billah. Dijadikan Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kuburan ditempati untuk memohon, meminta. Kuburan dilakukan padanya rukuk sujud. Kuburan dilakukan padanya penyembelihan, sembelihan-sembelihan, dan seterusnya. keyakinan mereka, ini para penyembah kubur, para penyembah patung, para penyembah berhala, bahwa yang mereka sembah ini mampu untuk mencelakakan siapapun yang ingin dicelakakan. Maka Rasul diperintahkan untuk menantang mereka. Qulidu syuraka'akum syuraka'akum tsumma kiduni fala tundirun. Panggil Tuhan-Tuhan kalian ini, kalau memang dia bisa mencelakakan aku, silakan. Yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala, yang kalian mengatakan bahwa dia bisa mencelakakan orang, melaknat orang, memudaratkan orang. Udu syuraka'akum, panggil semuanya. Tsumma kiduni fala tundirun. Silahkan dia memperlakukan apapun yang dia inginkan terhadapku. Dan jangan tangguh-tangguhkan. Jangan undur-undur sekarang juga, silahkan. Baik. Tidak bisa, warakallahu alaikum. Ini cuma cerita. Cerita, oh kenapa si pulan? Dulunya dia itu bagus-bagus saja. Baik. Ah, karena dia menjelek-jelekkan, tidak hormat terhadap kuburan ini, patung ini, berhala ini. Maka coba lihat dia sekarang ini, dia sangat sakitan. Kena kualat dia. Subhanallah. Baik. Maka ditantang. Kulidu syuraka'akum thumma kiduni falatun dirun. Inna waliyallahu alladhi nazzalal kitaba wa huwa yatawalla salihin. Sesungguhnya waliku adalah Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menyelamatkan aku, dialah yang menolong aku, dialah yang melindungi aku. Bukan tuhan-tuhan ini. Bukan kuburan ini. Barakallahu fikum. Bukan berhala ini, bukan patung ini. Tapi waliku adalah Allah Subhanahu wa taala yang menjaga aku, membela aku, menolong aku. Baik. Dialah Allah Subhanahu wa taala alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas salihin. Dialah yang menurunkan Al-Qur'an, menurunkan At-Taurat, menurunkan Al-Injil, menurunkan Az-Zabur dan yang lainnya dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yatawallas salihin, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang melindungi orang-orang saleh. Barakallahu. Baik. Segala sesuatunya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Begitu kita keluar dari rumah kita, kita berdoa. Baik, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Doa yang siapa yang mengatakan doa ini, maka dikatakan kepadanya, hudita wa wukita wa kufita. Siapa yang berdoa ketika dia keluar dari rumahnya dengan doa ini, bismillahi tawakkaltu ala Allah, atas nama Allah Subhanahu wa taala, yang dengan nama Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang bisa memudaratinya. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersandar pada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan kepada kita, hudita, engkau telah diberi hidayah. Wa kufita, engkau telah diberi kecukupan. Wa wukita, dan engkau telah dilindungi. Semua telah kita dapatkan. Dapat hidayah, barakallahu fikum. Dapat kecukupan dan dapat perlindungan. Tidakkah ini yang kita cari ketika kita keluar dari rumah? Baik. Banting tulang, peras keringat istilah orang. Artinya kerja keras luar biasa. Barakallahu fikum. Di luar rumah. Allah mengatakan, tabarakallahu fik, atau dikatakan kepada kita, kufita, engkau telah dicukupi. Barakallahu fik. Sedikit atau banyak, kalau itu sudah dicukupkan untuk kita, masya Allah. Baik. Kufita, wawukita, dan engkau telah dilindungi dari semua mara bahaya. wahudita, dan kau telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah siapa yang loyal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menjadikan Allah sebagai walinya, maka Allah akan melindunginya. Allah akan mencukupinya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah untuk. Sementara orang-orang yang melakukan penyimpangan, bawa jimat, bawa macam-macam, dia menggantungkan nasibnya bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pada jimat-jimat yang dia pakai ini, atau yang dia pasang-pasang, atau yang dia tempel-tempel di rumahnya. Ketergantungannya bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pada benda-benda atau rajah-rajah yang dia pasang. Ketika dia sudah pasang itu raja-raja di atas, di pojok-pojok rumahnya, dia merasa sudah aman, sudah soklar, so aman torang. Ini adalah kesyirikan barakallah, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah Subhanahu wa taala tempat dia bergantung. Sementara Allah mengatakan Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kasihan kaum muslimin, masih banyak di antara mereka hidup dengan kondisi yang seperti ini. Keluar dari rumah bukan doa itu yang dia baca, macam-macam mantra-mantra yang dia, jampi-jampi yang dia baca. Padahal ini yang sudah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di rumahnya dipasang macam-macam ini. La hawla wa la quwata illa billah. Katanya pengusir setan. Bukan begitu cara mengusir setan. Cara mengusir setan adalah bacakan suratul Baqarah, suratul Fatihah di dalam rumah, setannya akan lari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwata illa billah. Ini pembahasan tentang masalah, dan ini akan terus diulang dan diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang kalian harapkan, yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Itu yang harus kita yakinkan diri kita. Karena Allah telah menyatakan demikian. Dianya sendiri saja tidak bisa membantu dirinya, apalagi membantu orang lain. Ini orang-orang yang menyembahnya. Karena maraknya pembodohan, wali fulan bisa begini, bisa begitu, bisa begini. Walhasil mereka tidak lagi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi minta ke kuburan wali fulan. Kita tidak merendahkan dan menghinakan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap memuliakan mereka. Kalau memang mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kita diharuskan untuk mencintai mereka. Tapi bukan dengan cara menyembahnya, meminta kepadanya, bukan. Kita memuliakan mereka dengan mencontohi kebaikan-kebaikan mereka. Barakallahu fiik. Agar supaya juga kita mulia sama seperti mulianya mereka ini, para wali Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billah. Ini pelajaran kita, pelajaran tentang ketauhidan. Barakallahu fiik. Bagaimana kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tempat untuk kita memohon, tempat untuk kita tadarru, ruku, sujud, dan semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ilahuna subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.